إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya, Imam Al-Barbahari menyatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'alam bi'anna dunya daru imanin wa islam. Ketahuilah bahwasanya dunia adalah tempat keimanan dan tempat keislaman. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padanya adalah orang-orang yang beriman, mukminun, muslimun. Wa ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Islam, orang-orang beriman. Fi ahkamihim wa mawarithihim wa dabaihihim wa salati alaihim. Mereka semua dianggap muslimin, dianggap mukminin dalam hukum-hukum. Apakah hukum-hukum waris? Apakah sembelihan-sembelihan mereka? Ataupun ketika menyolatkan mereka? Wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman. Dan kita ahlu sunnah tidak mempersaksikan dengan hakikat keimanan hatta ya'tiya bi jami'i syara'i'il Islam, hingga mereka mendatangkan seluruh syariat-syariat Islam. Tidak mempersaksikan seseorang sebagai mukmin yang hakiki kecuali kalau dia mengerjakan seluruh syariat Islam. Fa in qassara fi syai'in min dalik, kalau ternyata kurang dari itu, maka dikatakan dengan naqsal iman, kurang iman. Hatta yatub, sampai dia mau taubat. Wa alam anna imanahu ila Allah taala, ketahuilah bahwa keimanan seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tammal iman atau naqsal iman, apakah sempurna imannya atau berkurang imannya. Illa ma azhara laka min tadhi' syara'i' al-Islam, kecuali yang memang tampak bagimu dari perkara-perkara yang dilalaikan dari syariat-syariat Islam. Khonifuddin a'azakumullah, terlihat sangat jelas ucapan Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah bahwasanya dunia ini merupakan tempat keimanan dan tempat keislaman. Artinya kalau sudah di akhirat, tidak bisa lagi diterima keislaman seseorang atau keimanan seseorang. Kalau di dunia tidak beriman, di dunia tidak mau masuk Islam, maka ketika di akhirat mereka berkata, aku sekarang Muslim, atau menyatakan aku sekarang beriman, tidak diterima, tidak dianggap. Karena sudah bukan tempatnya. Tetapi tempat keimanan dan keislaman itu adalah di dunia. Karena di akhirat semuanya mukminun. Semuanya beriman. Tidak ada yang ragu sedikit pun, karena mereka sudah melihat semua yang diberitakan dalam Quran tentang mahsyar, tentang yaumul hisab, hari perhitungan, tentang timbangan, tentang semuanya mereka saksikan. Maka tidak ada satu orang pun yang ragu ketika itu. Semuanya mengatakan dengan keimanan. Tetapi yang dulu di dunia belum beriman, la yanfa'u imanuha, tidak bermanfaat imannya. Yang lam yakun, yang tidak beriman sebelumnya. Khonifuddin a'azakumullah, itu pertama. Poin kedua, beliau juga menegaskan bahwa umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka seluruhnya dihukumi secara zahir sebagai muslimin mukminin. Urusan batinnya urusan Allah. Urusan hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau mereka meninggal, apakah ahli waris yang mewarisi? Mewarisi. Muslim mewarisi muslim. Bagaimana dzabaihihim? Bagaimana sembelihannya? Halal untuk dimakan? Naam. Sembelihan siapapun kamu temui, kalau dia muslim, halal sembelihannya. Itu di pasar, dia menyembelih, apakah halal? Halal, karena dia muslim. Semua umat Nabi Muhammad SAW dihukumi secara zahirnya muslimin, mukmini. Sembelihan-sembelihannya, masalah warisnya, dan juga masalah salat alaihim, mensolatkan mereka kalau mereka meninggal. Sehingga enggak perlu kemudian engkau menduga-duga. Tetanggamu meninggal muslim, salatkan. Barangkali mungkin dia munafik, barangkali dia sudah kafir. Zahirnya muslim, muslim. Urusan hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita tidak mempersaksikan seseorang dengan keimanan yang sempurna sampai orang tersebut mengerjakan seluruh syariat Islam, baru dikatakan mukmin kamilal iman atau mukmin hakiki. Adapun kalau masih meninggalkan sebagiannya, sebagian kecil atau sebagian besar, maka berkuranglah keimanannya sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Disebut dengan naqsal iman, kurang iman. Sesuai dengan yang ditinggalkannya, semakin banyak yang ditinggalkan, semakin besar kekurangannya. Hatta yatub, hingga dia bertaubat. Kalau sudah bertaubat, sudah tidak dianggap lagi dosa-dosanya. Wa'lam anna imanahu ilallah, ketahuilah bahwa keimanannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Apakah dia mukmin tamal iman, mukmin yang sempurna keimanannya, aw naqsal iman, atau kurang imannya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti, Allah yang akan menilai, Allah yang menghisab. Illa, kecuali. Illa ma adhara lak, kecuali kalau apa-apa yang tampak bagimu, dia berbuat misalnya sesuatu dosa besar, atau kufur, atau muhdatsat, maka dinilai sesuai dengan apa yang terlihat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini makna nahkum ala zahir wa natawalla as-sarair. Kita menghukumi zahirnya dan kita serahkan urusan batinnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, anehnya beberapa hizbiyun membawa kalimat ini. Nahkum bidzahir ya akhi. Nahkum bidzahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hukum zahirnya saja. Allah yang yatawalla sarair. Zahirnya mereka muslimin. Maksudnya tidak mau menghukumi ahli bidah sebagai ahli bidah. Tidak mau menghukumi khawarij sebagai khawarij. Tidak mau menghukumi syiah sebagai syiah. Tidak mau menghukumi murjiah sebagai murjiah. Tidak mau menghukumi orang yang menyimpang sebagai menyimpang. Dengan alasan, nahkum ala zahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya saja. Urusan batin, urusan Allah. Zahirnya dia muslim. Ya muslim. Kita perlakukan sebagai muslimin. Apakah itu makna nahkum ala zahir? Nahkum ala zahir adalah menghukumi yang terlihat. Lah kalau dia terlihat mencaci maki sahabat, bagaimana? Zahir atau tidak zahir? Zahir. Khairuddin a'azakum latiyati. Jangan sampai tertipu dengan ucapan mereka, dikira makna kalimat tersebut kita sama sekali tidak menghukumi seluruh manusia, pokoknya menghukumi semuanya muslimin. Semuanya sama. Padahal jelas ada illa, ada kekecualian, ada istisna. Qala rahimahullah, illa ma adhara laka, kecuali apa yang tampak bagimu, min tadyi'i syara'il Islam, kecuali kalau tampak bagimu orang itu menyia-nyiakan syariat Islam. Tadyi' dari dayya', menyia-nyiakan, meninggalkan, mengesampingkan syariat Islam, terlihat zahir, maka nahkum ala zahir, zahirnya ahlul bidah. Selesai. Loh barangkali batinnya, batinnya urusan Allah SWT. Nyatanya secara zahir dia adalah meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah, mengajarkan kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qauluhu wa'alam bi'anna dunya darul iman wa islam. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yakni anna al-islam wal iman fi dunya allati hiya darul amal. Yakni yang dimaksud adalah bahwa keislaman dan keimanan itu di dunia, allati hiya darul amal, yang merupakan tempat beramal, tempat diujinya seseorang, tempat dinilainya amalan-amalan seseorang, itu di dunia. Apakah mau beriman atau tidak beriman, apakah mau masuk Islam atau tidak masuk Islam, apakah menjalankan syariat atau tidak menjalankan syariat, apakah dia taat atau dia maksiat, itu dunia. Wa ammal akhirah fa innaha darul jaza. Adapun akhirat itu adalah tempat balasan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Al-yaum al-amal, wa gadan al-hisab. Hari ini amal. Beramal saja, beramal, beramal, beramal. Kerjakan, kerjakan, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan hisab, perhitungan yaumul qiyamah. Allah akan hisab, Allah akan balas, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Fa innaha darul jaza, berarti akhirat adalah tempat pembalasan. Fal Islamu wal imanu innama yakunani fid dunya, maka keimanan keislaman yang dinilai adalah di dunia. Agar jangan salah paham. Jangan dikira di dunia keimanan, di akhirat enggak perlu iman, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya al-iman wal Islam innama yakunani fid dunya, maknanya islaman dan keimanan yang dinilai adalah keimanan dan keislaman di dunia. Adapun di akhirat ya seluruhnya beriman. Yang kafir sekafir-kafirnya sampai di sana menyesal dan menangis. Tetapi apakah bisa diterima taubatnya? Tidak bisa diterima taubatnya. Apakah bisa diterima imannya? Tidak bisa diterima imannya. Amma man mata ala ghairil Islam. Adapun siapa yang meninggal dalam keadaan tidak di atas Islam, tidak di atas iman, fa innahu kafirun, maka dia kafir. Wala yanfa'uhu annahu yawmal qiyamah idza syahada ma kafara bihi yu'min. Tidak bermanfaat baginya pada hari kiamat ketika dia menyaksikan apa yang mereka saksikan. Ketika mereka menyaksikan apa yang mereka kufuri ternyata terjadi, kemudian yu'min, kemudian beriman, la yanfa', tidak bermanfaat. Aw yatamanna ar-ruju', atau dia berkeinginan untuk kembali ke dunia, kami akan beriman, kami akan beramal saleh, juga tidak diterima. Wa yatlub min rabbih annahu yarji' li ajli an yu'min, meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia agar bisa beriman, tidak diterima. Walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadzdzib ya laitana nurad wa la nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nanti ketika engkau melihat, ketika mereka berdiri di hadapan neraka atau di tengah neraka, ketika mereka diletakkan dalam neraka, mereka berkata, orang-orang kafir yang dimasukkan dalam neraka, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan kafir, enggak akan mendustakan ayat-ayat Allah, wa nakuna minal mu'minin, kami akan beriman. Ya laitana nuraddu, duhai kiranya kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Kami enggak akan mendustakan lagi, kami enggak akan mengingkari. Apakah diterima? Tidak diterima. Sama dengan ayat lain, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh, inna muqinun. Kami sudah beriman sekarang. Terlambat. Terlambat. Al-iman wal-islam fid dunia. Keislaman yang dinilai, keimanan yang dinilai, itu di dunia sekarang ini. Kalau mau beriman, berimanlah. Kalau masuk Islam, segera. Adapun di akhirat sudah terlambat. Adapun di akhirat tidak diterima lagi amalan. Wal-islamu wal-imanu bainahuma farqun. Islam dan iman ada perbedaan antara keduanya. Karena din ada tiga tingkatan. Al-iman, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Dan yang paling luasnya adalah keislaman. Karena keislaman adalah al-istislam, ketundukan. Secara zahir. Waqad yakunu mu'minan fil batin, bisa jadi dia beriman di batinnya, bisa pula dia munafik, zahirnya tunduk taat tetapi kafir bil batin, itu juga mungkin. Amal imanu fa innahu la yutlaq 'alal munafiq, adapun keimanan itu tidak disebutkan untuk munafik. Orang munafik tidak disebut mukmin. Mereka disebut sebagai kadang-kadang muslim, gitu saja. Kenapa? Karena batinnya belum tentu. Tanda-tanda munafik sangat jelas pada dia. Maka la yutlak kalimat iman, enggak diucapkan untuk mereka kalimat iman. Fa innahu yadkhulu fihi al-mu'min kamilul iman wa yadkhulu fihi al-mu'min naqsul iman. Karena kalimat iman itu mencakup dua golongan saja. Satu golongan yang beriman dengan sempurna dan golongan kedua yang beriman dalam keadaan tidak sempurna. Mereka semua dikatakan mu'minun, orang-orang mu'min. Sedangkan munafik yang disebut, yang dimaksud adalah munafik yang sempurna, munafiqan khalisan, munafik murni, itu tidak dikatakan mu'min. Mereka bukan mu'min, walaupun kadang-kadang disebut muslim. Kadang-kadang disebut muslim. Tapi mu'min tidak. Fa'idha dhukiral Islam wal iman jami'an. Kalau disebut kata Islam dan kata iman bersama-sama, fa'inahu yuradu bil Islam, maka biasa yang dimaksud dengan Islam adalah al-ahkamu zahirah, hukum-hukum yang zahir, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Wa yuradu bil iman, sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah al-ahkamul batinah, hukum-hukum yang bersifat batin, kepercayaan, keimanan, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, meyakini keesaan Allah, meyakini tentang hari kiamat, itu semua iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu iman. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril disebutkan ketika Jibril yang datang sebagai manusia ketika itu datang kepada Nabi dan bertanya mal Islam, Nabi menjawab dengan amalan-amalan zahir. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Hadhihi a'malun zahiratun. Ini semua amalan-amalan zahir. Engkau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan haji. Adapun ketika ditanya akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, Nabi menjawab an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadihi a'mal batinah, amalan-amalan batin. Percaya tidak percaya di hati. Wala budda min ijtima'il islami wal iman. Maka mesti bagi seorang mukmin muslim hendaklah dia terkumpul padanya dua-duanya. Harus punya iman, harus punya Islam. Zahirnya dan batinnya. Faidha dzakara wahidun faqat dakhala fihi al-akhar. Sedangkan kalimat ini agak unik, kalimat iman dan kalimat Islam. Tadi ketika disebut bersama-sama maknanya beda. Islam yang zahir-zahir, iman yang batin-batin. Tetapi ketika disebut sendirian, yang satu mencakup yang lain. Iman disebut sendirian, termasuk Islam di dalamnya. Demikian pula, Islam disebut sendirian, termasuk iman di dalamnya. Kalau disebut sendirian. Idza dzukira wahidun faqad dakhala fihi al-akhar. Kalau disebut salah satunya saja, maka yang lain tercakup di dalamnya. Idza dzukiral imanu wahdahu dakhala fihi al-islam. Kalau disebut iman saja, maka termasuk Islam di dalamnya. Wa idza dzukiral islamu wahdah dakhala fihi al-iman. Kalau disebut Islam saja, maka keimanan termasuk di dalamnya. Masih ingat istilah idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Dalam bahasa Arab ada beberapa kalimat yang kalau bersama-sama maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Saya ulangi istilahnya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berkumpul dia berpisah, kalau dia berpisah dia berkumpul. Maknanya diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka berkata, para ulama, al-Islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa maknanya yang pertama? Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau keduanya berkumpul dia berpisah. Artinya yakni fil ma'na, berpisah secara makna. Kalau berkumpul maksud disebut bersama-sama. Mukmin dan muslim atau imanun wa islam, maka bedakan maknanya. Kalau bertemu bersama-sama bedakan maknanya. Wa idza taraqa, tetapi kalau terpisah sendiri-sendiri, ijtama'a, maknanya sama. Bagikan ini pada orang muslim di masjid. Bagikan pada semuanya. Muslim, mukmin semua kasih. Sebaliknya, kamu katakan bagikan pada orang beriman di masjid. Apa kamu cek dulu, kamu beriman apa enggak beriman? Apa munafik? Enggak. Maknanya muslimin, sama. Bagikan pada muslimin atau bagikan pada mukminin, maknanya sama. Tidak berbeda. Kalau sendiri-sendiri, maknanya sama. Ini bagikan pada orang beriman di masjid. Artinya bagikan pada orang-orang muslim, sama. Enggak beda. Enggak perlu dipisah-pisahkan. Kayaknya itu enggak beriman, jangan dikasih. Yang ini saja. Enggak. Bagikan pada muslimin. Nah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yani fil ma'na. Yang kedua, ijtama'a fi madha? Fil ma'na. Kalau terpisah sendiri-sendiri, maknanya sama. Ijtama'a yakni fil ma'na, berkumpul maknanya. Sama seperti al-faqir wal miskin. Dua kata ini juga sama. Kalau berkumpul dia berpisah, kalau berpisah dia berkumpul. Bagikan pada fuqara. Ya bagikan pada fuqara masakin, sama maknanya. Bagikan pada masakin. Maknanya bagikan pada masakin dan juga pada fuqara, sama, enggak beda. Tetapi kalau dikatakan lil fuqara'i wal masakini wal musafirin wabnis sabil, bagikan pada fuqara dan masakin dan juga musafirin dan ibnus sabil, maka fuqara memiliki makna sendiri, miskin memiliki makna sendiri. Fuqara orang yang fakir yang sangat membutuhkan dan kekurangan, masakin orang yang pas-pasan. Demikian kayanya bahasa Arab. Qala, dikatakan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawaritihim wa dhabaihihim wa salati alaihim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka adalah orang beriman dan orang Islam. Hukum-hukum mereka, hukumnya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Warisan-warisan mereka, urusannya juga sama. Mereka dihukumi orang beriman, orang Islam. Sembelihan-sembelihannya juga dihukumi sembelihan orang beriman, sembelihan orang Islam. Dan salat, menyolatkan jenazah mereka, mereka juga muslimin, mukminin disolatkan. Qala, kata Syekh Shalal Fauzan, maknanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimuna mu'minun li'anna man kana mu'minan fahuwa muslim. Karena seorang yang mukmin dia muslim. Wa man kana musliman, sedangkan orang muslim qad yakunu mu'minan qad yakunu munafiqan. Kalau mukmin pasti muslim. Tetapi kalau muslim kadang punya iman dalam hatinya, kadang zahirnya saja muslim. Batinnya tidak punya iman. Tetapi, lakin, Al-Islam sahih la budda ma'hu min iman walau qalilan. Yang namanya Islam yang benar adalah Islam yang masih memiliki iman walaupun sedikit. Kalau sudah tidak memiliki iman, sesungguhnya tidak bisa dikatakan muslim wala mu'min. Tetapi karena tidak tahu kita itu dalam batin mereka, maka kalau zahirnya terlihat ada tanda-tanda keislaman, maka dihukumi muslimin dan dihukumi mu'mini. Mungkin sedikit imannya, atau lebih sedikit lagi, atau lebih sedikit lagi, atau mungkin sebiji darah, tetap dia muslim walaupun imannya sebiji darah. Sebagaimana orang-orang Badui ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan gayanya Badui, orang gunung, orang kampung, mengatakan dari luar-luar bilik, dari luar bilik-bilik Nabi, luar kamar, dengan suara yang keras tidak sopan. Ya Muhammad, abshir. Wahai Muhammad, bergembiralah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memanggil dengan namanya saja, menjerit-jerit dari luar kamar, setelah itu menyatakan abshir, bergembiralah. Kami sudah beriman. Di situ ada tanda-tanda kalau sesungguhnya iman belum masuk pada mereka. Dari mana tanda-tanda itu? Pertama, memanggil dengan tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Kedua, dia merasa memberikan jasa kepada Nabi. Abshir, bergembiralah. Kami sudah beriman. Senanglah kamu. Seakan-akan dia masuk Islam, dia beriman itu memberikan sesuatu pada Nabi. Padahal harusnya sebaliknya. Mereka yang mendapatkan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Iya kan? Maka ketika orang tadi atau satu rombongan tadi berkata seperti itu, Nabi SAW hatinya sakit. Tidak suka. Tersinggung dengan ucapan itu. Maka Allah menghiburnya. Allah turunkan ayat min fawqi sab'i samawat. Allah katakan innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Wahai Rasul, sesungguhnya yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik-bilik itu tadi, sesungguhnya mereka orang yang enggak ngerti, orang bodoh. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka enggak berakal. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, ulam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab tadi mengatakan kami beriman. Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami masuk Islam. Qul lam tu'minu, katakan pada mereka, kalian belum beriman, tapi kalian ucapkan saja kami masuk Islam. Disebut bersama atau disebut terpisah? Bersama. Berarti maknanya sama atau berbeda? Hah? Nah, berbeda. Kalau disebut bersama-sama, maknanya berpisah. Kamu itu ucapkan saja, dohirnya kami tunduk. Adapun iman, kamu belum. Artinya belum masuk dalam hati. Karena buktinya, kurang sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, merasa memberikan jasa. Maka di surat yang sama, di ayat berikutnya, Allah katakan, Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu wahai Rasul. Katakan kepada mereka, la tamunnu alayya, jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku. Balillahu yamunnu alaykum, bahkan Allah yang memberikan jasa pada kalian. Itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Apalagi kalau tidak. Kamu enggak dapat apa-apa dari Allah Ta'ala. Balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah yang memberikan kebaikan pada kalian. Anhadakum lil iman. Ketika Allah memberikan petunjuk pada kalian, sehingga kalian menjadi mukminin, siapa yang memberikan jasa dan siapa yang diberi jasa. Siapa yang memberikan kebaikan dan siapa yang diberi kebaikan. Hah? Yang memberikan kebaikan Allah, yang diberi kebaikan mereka. Tapi gaya mereka seakan-akan mereka yang memberikan kebaikan. Ya Muhammad, abshir, bergembiralah engkau, kami sudah beriman, bergembiralah engkau. Loh, keliru. Harusnya alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami dengan sebab engkau ya Rasulullah. Jazakallahu anna wa anil muslimin ahsanal jaza. Semoga engkau dibalas karena kami dan karena seluruh umat Islam dibimbing oleh, bukan begitu harusnya. Ini barakallahu fikum masalah iman dan Islam. Qauluhu fi ahkamihim wa mawarithihim dan lain-lain. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah bahwa mereka dihukumi sama dalam hukum waris muslim mewarisi muslim. Dalam sembelihan, sembelihan muslim halal. Dalam masalah salat, seorang muslim ketika mati disolatkan jenazahnya. Ila akhirih. Enam. Apa yang dikecualikan? Illa ma dhahara laka min tadyi'i syara'i. Kecuali kalau zahir tampak pada seseorang penentangannya atau menyia-nyiakan syariat. Sehingga Umar bin Khattab ketika mau menyolatkan jenazah melihat Hudzaifah bin Yaman. Ada Hudzaifah atau tidak? Kalau ada Hudzaifah bin Yaman ikut menyolatkan, Umar ikut menyolatkan. Mengapa? Khawatir. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, jangan-jangan orang itu munafik. Sebab Hudzaifah adalah sahibus sir, pemilik rahasia. Dibisikkan oleh Nabi SAW nama-nama munafikin satu persatu. Fulan, fulan, fulan, fulan. Kalau tidak tahu, bagaimana disolatkan atau tidak disolatkan? Solatkan. Kalau sudah tahu, ya jangan. Kalau ternyata terlihat ciri-ciri kemunafikannya terucap, tertulis, dan jelas permusuhannya terhadap Quran wa Sunnah, maka cukup. Qanifidina azakumullah wa muslim yang saya hormati. Kita akan lanjutkan biiznillahi ta'ala pada pertemuan berikutnya. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.